antik lucu berwarna biru. Ku pakai terus sesuka hatiku, hari demi hari ku lewati bersama temanku. Mari kawan kita bersama berkumpul dengan skuter mania. Ayolah kawan keliling kota, kita nikmati suasana. Adanya Vespa orang mogok. Bawa ke bidan nih.